kan. Baik, kemarin kita telah mengambil beberapa dalil dari hal-hal yang menunjukkan kebenaran perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kaidah beliau ini. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. دليل yang menunjukkan bahwasanya orang-orang saat itu menyembah kepada pepohonan, menyembah kepada bebatuan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aytum Lat wa Uzza wa manata tsalitsa ukhra. Istifham di sini istifham ingkari, jadi akhbiruni, kabarkan kepadaku tentang Allah dan Uzza serta manat yang ketiga. Allah bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama dengan tidak mentasydidkan ta, dan yang kedua dengan mentasydid ta, yakni allata. Yang kedua adalah allata. Untuk qiraah yang pertama dengan tanpa tasydid, maka itu adalah sebuah nama bagi berhala yang ada di Taif. Yang berhala ini padahalnya adalah sebuah batu besar yang diukir, kemudian dibangun di atasnya rumah yang dikelilingi dengan satir-satir yang penutup. Kemudian di sana ada juru kuncinya yang merupakan tandingan bagi Ka'bah. Nah, Allah ini saat itu diibadai oleh orang-orang Arab yang merupakan kebanggaan kaum Thaqif dan kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya. Ini Lata jika tidak ditasydidkan. Adapun dengan tasydid Allata, maknanya adalah dari isim fa'il Lata yaluttu. Maksudnya adalah seorang laki-laki saleh yang dulunya dia senantiasa apa, membuat adonan makanan untuk memberi makan orang-orang yang berhaji. Maka ketika dia telah mati, orang-orang pun membuat ya di atas kuburnya rumah. Kalau saat ini disebut apa namanya, cungkup, ya kan? Di atas kuburnya dibikin cungkup, kemudian ditutup dengan sitar. Nah, dari sinilah kemudian orang-orang yang setelah mereka mengibadahi kuburan tadi, ini Lata dengan tasydid. Kemudian Al-Uzza, itu adalah sebuah pohon yang ada di Wadi Nakhlah, yang ada di antara Mekah dan Taif. Sekitar pohon ini ada bangunan-bangunan dan juga sitar-sitar yang ada padanya juga juru kunci. Pada pohon tersebut ada syaitan yang suka apa, menjawab perkataan-perkataan manusia, sehingga seakan-akan pohon tersebutlah yang berbicara. Dari sinilah semakin ya, mereka terjerumus dalam kesyirikan. Dan Uzza ini merupakan berhala kebanggaan orang Quraisy serta penduduk Makkah dan ada yang ada di sekitarnya. Kalau Lata tadi untuk siapa? Untuk Thaqif dan kabilah-kabilah yang ada di sekitarnya. Adapun Al-Uzza itu adalah bagi Quraisy, ya, penduduk Makkah dan yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itulah ketika mereka berperang dengan kaum muslimin, mereka mengatakan apa? Lana Uzza wa la Uzza lakum. Bagi kami ada Uzza dan kalian tidak mempunyai Uzza. Jadi ini merupakan kebanggaan orang-orang Quraisy. Yang Uzza ini diambil dari kata apa? Aziz. Diambil dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Aziz. Dan pada pelajaran kemarin malam telah kita ambil ini termasuk bentuk apa? Bentuk penghinaan terhadap asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak boleh melakukannya. Karena termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Sabbihi isma rabbikal a'la. Baik. Kemudian mana? Mana itu adalah sebuah batu besar yang terletak di dekat Jabal Qadir, di Gunung Qadir, di antara Mekah dan Madinah. Dan mana ini yang merupakan batu besar adalah sesembahan kabilah Khuza'ah, kemudian Aus dan Khazraj. Ketiga hal ini dengan jelas menunjukkan pendalilan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya saat itu mereka beribadah kepada apa? Kepada kepada pohonan dan kepada batu-batu. Kalau pohon dicontohkan dengan apa tadi? Yang berupa pohon Al-Uzza, yang berupa batu Al-Ata dan mana? Tayyib. Kemudian Syekh mengatakan wa hadithu Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila Hunain wa nahnu hadatha'u 'ahdin bi kufrin wa lil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwar famarunna bi sidratin faqulna ya rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwar. Al-hadith. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk ahli akhir. Ya, beliau masuk Islam pada tahun 4 pada hari pembukaan Mekah. Beliau mengatakan, "Kharajna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Wa nahnu hadatha'u 'ahdin bi kufrin. Dalam keadaan saat itu kami masih apa? Masih baru-baru masuk Islam. Ya. Masih baru-baru ya keluar dari kekafiran. Karena mereka masuk baru masuk Islam pada apa? Pada ayyamul fath. Ya. Jadi setelah pembukaan Mekah, ya, para sahabat ditambah dengan orang-orang yang masuk Islam pada hari itu, ya, pada ayyamul fath tersebut, kemudian ditambah dari kaum muslimin yang lainnya, mereka berbondong-bondong menuju ke Hunain, sehingga saat itu jumlah kaum muslimin sangat banyak. Sehingga dari sini apa, ada sebuah pelajaran besar bagi kaum muslimin, dikarenakan apa, ada sebagian dari pasukan tersebut merasa ujub, ya, dengan besarnya jumlah tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Wa yamahuni id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum minallahi syai'an. Dan hari Hunain ketika kebanyakan kalian, banyaknya jumlah kalian itu menjadikan kalian ujub. Maka padahal kebanyakan tersebut tidaklah bisa apa memberikan manfaat kepada kalian sedikit pun, karena semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu walaupun saat itu jumlah begitu banyak, Allah tunjukkan kekuasaannya dengan terpukul mundurnya kaum muslimin dalam perang Hunain tersebut. Kan tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan pertolongan, yang karena memang inti dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan tersebut adalah untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan ya, bimbingan kepada para sahabat dan kemudian kepada kita semua bahwasanya semua perkara itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peperangan, kemenangan dan pertolongan itu darinya, bukan dikarenakan banyaknya jumlah, demikian pula dikarenakan kuatnya persenjataan. Ini pada perang Hunain. Dan perkataan Abi Waqid al-Layth wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufrin, dalam keadaan kami ini ya masih baru-baru meninggalkan kekufuran untuk meminta uzur agar kita semua bisa tahu bahwasanya apa yang akan diceritakan tersebut ya, kita memberikan uzur kepada mereka dikarenakan mereka baru saja keluar dari kekafiran, sehingga masih ada sisa-sisa ya, sisa-sisa akidah yang masih melekat pada diri mereka. Walil musyrikin asitratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha asihatahum yuqalu laha zatu anwar. Dan bagi kaum musyrikin ada sebuah pohon. Ya, pohon tersebut ya'kufuna indaha, mereka itu beriktikaf di sekitar pohon. Wa yanutuna biha asihatahum, dan menggantungkan ya, menggantungkan pada pohon tersebut senjata-senjata mereka. Yuqalu laha dhatu anwar, yang pohon tersebut disebut dhatu anwar, yaitu dhatu anwar maknanya anwar itu adalah gantungan-gantungan. Jadi pohon yang disitu banyak bergelantungan ya senjata-senjata kaum musyrikin, yang tujuan dari digantungnya senjata tersebut adalah untuk meminta berkah. Famararna bisidratin, maka kami melewati pada sesuatu pohon. Fakulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatlah untuk kami dhatu anwat, yaitu pohon yang kami bisa menggantungkan senjata-senjata kami untuk meminta berkah. Sebagaimana bagi orang-orang musyrikin itu mempunyai dhatu anwat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Sisi pendalilan dari hadis ini ikhwan fillah, yaitu bahwasanya orang-orang musyrikin ya mereka meletakkan persenjataan mereka ya, menggantungkannya pada dhatu anwar tadi, demikian pula mereka beriktikaf di sekeliling dhatu anwar ya, tidak lain hal tersebut adalah untuk apa? Meminta keberkahan, demikian pula sebagai bentuk peribadatan. Yang ini jelas merupakan kesyirikan. Walaupun mereka hanya apa? Melakukan hal-hal ini di sekitar pohon, bukan berbentuk apa? Berbentuk patung. Karena kaidah ketiga ini yang ditujukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk membantah ya mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya orang disebut syirik jika yang disembah itu hanyalah patung atau berhala. Karena dia mencakup semua perkara yang disembah selain Allah, baik itu orang saleh, baik itu batu-batuan, baik itu pepohonan. Dan pada hadis Abi Waqid al-Layth di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik apa menjadikan pepohonan sebagai apa sesembahan. Baik. Ini sisi pendalilannya. Kemudian pada hadis Abi Waqid al-Layth ini terkandung padanya faedah yang sangat besar. Di antaranya bahwasanya seseorang yang baru saja keluar dari suatu kebatilan, tentunya di sana masih ada beberapa hal yang tersisa pada dirinya. Lihat para sahabat yang baru masuk di Fathul Makkah. Mereka ketika teringat dengan keadaan orang-orang musyrik yang mempunyai dhatu anwar, mereka meminta pada Rasulullah untuk dijadikan bagi mereka dhatu anwar. Dengan tujuan apa? Untuk meminta berkah. Tujuannya bagus. Kan tapi, ya, hal ini merupakan kekeliruan. Dan Rasulullah SAW segera membimbing mereka mengatakan, Allah Akbar, innaha sunan. Allahu Akbar. Ini untuk ta'ajub ya, Rasulullah SAW ta'ajub dengan apa yang mereka minta tersebut. Kemudian beliau menjawab bahwasanya hal yang seperti ini merupakan ya, sunnah-sunnah jahiliyah. Karena apa yang mereka minta itu ya, yang diminta oleh para sahabat itu adalah seperti yang diminta oleh siapa? Oleh Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan untuk kami ya, sembahan sebagaimana orang-orang yang musyrik tersebut mempunyai sembahan. Akan tapi di sini satu hal yang penting untuk kita cermati, bahwasanya para sahabat belum terjatuh dalam kesyirikan. Karena mereka baru meminta saja pada Rasulullah untuk dijadikan Datu Anwar sebagai tempat meminta berkah. Kan tapi Rasulullah segera mencegahnya dan menerangkan bahwasanya hal yang seperti itu yang tidak diperbolehkan dalam syariat ini. Sebagaimana tidak diperbolehkan pada kaum Musa untuk meminta dijadikan bagi mereka sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan tentang bahayanya kebodohan terhadap tauhid. Sebab orang yang bodoh terhadap tauhid, maka dia sangat rentan, ya, sangat bahaya untuk terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak sadar. Lihat, seandainya saja tidak ada pembimbing yang berilmu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing para sahabat, ya, dengan bimbingan yang penuh hikmah, ya, mereka yang baru keluar dari kesyirikan meminta perkara yang seperti ini, ya. Terlebih lagi kita yang, ya, jauh dari zaman kenabian. Oleh karena itu kita lihat banyak sekali dari kaum muslimin yang keadaan mereka sangat jauh dari ilmu. Mereka tidak mengetahui bagaimana hakikat tauhid dan bagaimana hakikat kesyirikan. Sehingga di sini sangat penting seorang mengetahui apa itu tauhid dan apa itu syirik. Karena seorang, ya, kemungkinan dia menyangka bahwasanya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, padahal dia terjatuh dalam kesyirikan yang sedalam-dalamnya. Kemudian yang kedua, pada hadis ini menunjukkan tentang bahayanya tasyabbuh dengan orang-orang musyrikin. Dan bahwasanya hal tersebut bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru keadaan suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Jika yang ditiru adalah kesyirikan, maka dia juga terjerumus dalam kesyirikan pula. Kemudian perkara yang ketiga, bahwasanya tabarruk dengan batu-batuan, dengan pepohonan, serta bangunan-bangunan itu merupakan kesyirikan. Walaupun namanya apa? Namanya tabarruk, namanya meminta berkah. Kan tapi jika seorang meminta keberkahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan. Walaupun namanya tabarruk. Jadi, apa yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin meminta berkah kepada yang kuburan, meminta berkah kepada para wali, meminta berkah kepada keadaan selain Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kepada kita tentang keberkahan perkara tersebut, maka yang demikian itu merupakan bentuk kesyirikan. Yaitu kaidah ketiga, jangan sampai, ya, dengan banyaknya tadi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang dalil-dalil, ya, malah jadi bingung. Intinya kaidah ketiga apa? Bahwasanya Rasulullah, ya, dengarkan ini, bahwasanya Rasulullah diutus kepada suatu umat yang berbeda-beda, ya, peribadatannya. Ada yang beribadah kepada malaikat, beribadah kepada jin, beribadah kepada orang soleh, beribadah kepada nabi, kepada pepohonan, kepada bebatuan. Semua itu tidak dibeda-bedakan oleh Rasulullah. Akan tapi semuanya diperangi. Semuanya diperangi. Yang menunjukkan bahwasannya semua itu adalah kesyirikan. Baik itu yang diibadahi orang soleh ataupun, ya, bebatuan. Sama saja selama itu adalah peribadatan kepada selain Allah. Paham? Dan kaidah ketiga ini untuk apa dibawakan di sini? Untuk membantah, ya, orang-orang musyrik pada zaman ini, demikian pula tentunya zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang menyatakan bahwasanya kesyirikan itu cuman apa? Pada peribadatan kepada berhala saja. Adapun seorang yang meminta berkah kepada para wali atau kepada kuburan-kuburan orang soleh, hal itu tidak termasuk dalam kesyirikan. Itu syubhatnya dan dibantah dengan kaidah ini. Paham? Paham, Mujahid? Besok ditanya harus bisa. Subhanakallah, yang berkata syahat Allah, yang berkata astagfirullah. Apanya? Apanya? sama syirik sama dengan kafir ya. Itu para ulama ada membedakan, ada yang menyamakan. Jika yang membedakan, mereka mengatakan bahwasanya kafir itu lebih luas daripada syirik, karena tidak semua kekafiran itu bentuk kesyirikan. Contohnya apa? Menginjak mushaf, ya, mencela Allah, ya, mencela Nabi, itu sebab semuanya kekafiran, kan? Tapi tidak dalam apa? Kesyirikan. Jadi, adapun semua syirik itu adalah kafir, ya. Semua kesyirikan adalah kekufuran. Adapun tidak semua kekufuran itu merupakan apa? Kesyirikan. Adapun ulama yang menyamakan, ya, dilihat dari sisi apa? Sisi akibatnya. Karena kedua-duanya adalah mengeluarkan seorang dari Islam dan di akhirat pun kekal dalam neraka. Oleh karena itu sebenarnya permasalahan ini apakah syirik dan kafir itu berbeda atau sama, itu tidak penting karena hasilnya semuanya sama. Hasilnya adalah bahwasanya kesyirikan dan kekafiran itu kekal di dalam neraka dan di dunia mereka tidak dihukumi sebagai muslim. Pelaku bid'ah itu bermacam-macam. Ada bid'ah yang mukaffirah, ada yang bid'ah ghairu mukaffirah. Bid'ah mukaffirah itu bid'ah yang sampai pada derajat kekafiran. Contohnya apa bid'ah yang mukaffirah? Mereka yang ya meminta berkah kepada para wali, ya, berdoa, ya, meminta kepada mereka di kuburan-kuburan, itu mereka menganggapnya sebagai bentuk peribadatan dan dinisbahkan kepada Islam sehingga bid'ah, dan itu apa? Mukaffirah. Adapun bid'ah ghairu mukaffirah sebagaimana bid'ah yang banyak kita dapati, ya. Seperti apa? Adzan pertama yang menjum'ah, kemudian kunut dan bid'ah-bid'ah dalam ibadah yang lain. Adapun bid'ah mukaffirah, maka kita menghukumi orangnya keluar dari Islam. Apalagi jika bid'ah itu berupa kesyirikan. Adapun ya untuk menghukumi perorangan, dan ini perlu kita apa? Kita beri tanbih, ya. Untuk menghukumi perorangan, person bahwasanya engkau telah kafir, engkau telah keluar dari Islam, maka hendaknya seorang memperhatikan bahwasanya di sana dalam permasalahan takfir ada apa? Syurut dan mawani. Ada syarat-syarat seorang itu dikafirkan dan ada penghalang-penghalang kenapa seorang tidak dikafirkan. Apabila ya syarat-syaratnya telah lengkap dan penghalang-penghalangnya itu sama sekali tidak ada bagi seorang dan dia melakukan perbuatan kekafiran, maka dia dihukumi kafir. Adapun jika masih ada penghalangnya, maka tidak bisa dihukumi dan dengan apa? Kafir. Di antara penghalangnya adalah bodoh, kemudian di antara penghalangnya adalah tidak sadar, terpaksa, kemudian belum tegak hujah padanya. Dan insya Allah sama itu kita akan bahas pada pelajaran Nawaqidul Islam. Baik. Saya cukupkan sekian. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.